Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaghal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Para jamaah, bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bi ni'matillah tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kehadiran bapak ibu yang tidak terhalangi oleh hujan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ditulis sebagai catatan amal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, disebut nama-namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita mengkaji kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, buah karya Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Yang sekarang ini sampai di mana? Yang terakhir, bab ke berapa? Masih bab 8 ya. Masih bab yang ke-8, poin yang ke-7 sekarang ya. Yang terakhir, poin yang ke-6, memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalam agama ini. Jadi sudah 6 poin, sudah 6 prinsip dari prinsip-prinsip dakwah salaf yang telah kita jelaskan dari ya kitab yang mulia ini. Secara cepat kita sebutkan saja 6 prinsip tersebut. Prinsip yang pertama adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yakni hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para salafus salih, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini merupakan prinsip yang paling ya utama, prinsip yang utama dan utama dari prinsip-prinsip dakwah Nabi dan para sahabat, yakni para sahabat semuanya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis yang sahih, dan tentunya dengan pemahaman mereka, pemahaman mereka yang telah dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian prinsip yang kedua, berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal-amal semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip yang kedua yang juga menonjol dari prinsip dakwah Nabi dan para sahabat, yaitu kembali kepada tauhid, mendakwahkan orang-orang kembali kepada tauhid, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dakwahnya para Nabi, dakwahnya para Rasul alaihi mussalatu wassalam. Jadi ciri khas dari dakwah salaf itu adalah dimulai dengan dakwah tauhid. Ya, dimulai dengan dakwah tauhid sebagaimana Nabi mengutus para sahabatnya mendakwahkan Islam ke berbagai penjuru negeri di zaman dahulu adalah dengan tauhid. Ya, sebagai contoh, Nabi utus sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman mendakwahkan Islam di negeri Yaman. Yakni Nabi menjelaskan skala prioritas dalam dakwah ini, yaitu tauhid terlebih dahulu. Ya, Nabi mengatakan kepada sahabat Mu'adz, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, falyakun awwal ma tad'uhum ilai syahada an la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ila ay wahidullaha. Wahai sahabat Mu'adz, engkau akan datang kepada kaum ya dari ahli kitab, hendaknya materi pertama, lihat di sini Nabi katakan hendaknya materi pertama, ya materi pertama yang kau sampaikan kepada mereka adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, sampai mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai mereka mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah skala prioritas dari dakwah Nabi, yang Nabi jelaskan kepada sahabat yang mulia ini dan sahabat-sahabat yang lain. Dan juga bisa kita lihat bukti nyatanya dari surat-surat Nabi yang Nabi kirimkan kepada para raja, para penguasa di zaman itu, kepada Raja Persia, Raja Romawi, ya, penguasa negeri Mesir, dan lain sebagainya. Yakni Nabi ajak mereka untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi ajak mereka untuk kembali kepada Islam ini, kepada tauhid ini. Nah, inilah berkaitan dengan ciri khas dari dakwah salaf, dakwah Nabi dan para sahabat, yaitu dimulai dengan apa? Tauhid terlebih dahulu. Ya, tauhid terlebih dahulu. Ya, sebelum yang lainnya. Ya, sebelum yang lainnya. Kenapa ini? Kok tauhid terlebih dahulu? Karena ini sebagai asas, sebagai pondasi. Ya, sebagai pondasi. Nah, sekarang jamaah bapak misalnya ya, kalau ingin buat rumah gitu ya, ya, ingin bangun rumah, kira-kira apanya dulu yang dibangun? Ah, langsung gentengnya? Ya nggak mungkin. Langsung tiang-tiangnya ya nggak mungkin. Ya tentunya, ya ini pondasi dulu. Ya pondasi dulu. Ya dibenahi dengan baik dan benar, dikokohkan, dikuatkan, ah, barulah berdiri di atasnya bangunan yang kokoh, insya Allah Ta'ala. Inilah masalah yang mendasar ini. Ini masalah yang asas, masalah yang sangat prinsip dari dakwah salaf ini. Baik, kemudian prinsip yang ketiga, yaitu bahwa dakwah salaf mengajak umat ini atau umat Islam untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Ya, beribadah kepada Allah dengan benar, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadah kepada Allah itu adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki, diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Ya, yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa ya seorang beribadah kepada Allah namun dengan kehendaknya semata, bukan dengan petunjuk dari agama yang mulia ini, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis Nabi. Nah, ini tidak benar seperti ini. Jadi sekali lagi, beribadah kepada Allah dengan ya benar. Kemudian yang keempat, memperingatkan umat Islam dari bahaya syirik dan berbagai macam bentuknya, baik yang besar maupun yang kecil. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Nah, semuanya itu diperingatkan atau dihindari ya dari berbagai macam perbuatan syirik, baik sekali lagi syirik kecil apalagi syirik besar. Kemudian yang kelima, berdakwah kepada ittiba', yaitu mengikuti sunnah Rasul SAW, mengikuti contoh Rasul dalam beragama ini, dan memerangi taklid buta. Memerangi taklid buta. Kemudian yang keenam yang telah kita jelaskan pula, memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalam agama ini. Nah, ini tentang ya bid'ah-bid'ah yang telah kita jelaskan mulai dari definisi dan seterusnya telah kita terangkan. Nah, sekarang kita menuju kepada prinsip yang ketujuh yang juga sangat penting, yaitu menuntut ilmu agama. Terus belajar ilmu agama. Ya, terus belajar ilmu agama. Ini di halaman 329. Ya, sekali lagi, prinsip dari prinsip-prinsip dakwah salaf, dakwah Nabi dan para sahabat adalah ya belajar ilmu agama. Ini kenapa kok ditekankan di sini? Karena jelas seluruh para sahabat Nabi di zaman mereka itu, mereka semua ya terus belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tinggal atau tidak ya meninggalkan majelis ilmu ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ambil contoh ya. Yakni di antara para sahabat jelas kesibukan-kesibukan mereka ya, seperti Umar Al-Khattab berdagang, berbisnis di pasar misalnya, beliau dengan sahabatnya itu silih berganti datang ke majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari ini Umar yang hadir di majelis Nabi, maka sahabatnya yang berdagang. Besok gantian, besok bergantian begitu, silih berganti. Tidak mau mereka ketinggalan ilmu dari Nabi. Jadi mereka berusaha setiap hari menambah ilmu. Mereka itu berusaha setiap hari untuk menambah ilmu agama. Ya, langsung dari sumbernya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan Al-Quran kepada mereka, hadis beliau kepada mereka. Nah, inilah keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bisa kita bayangkan. Ya, seperti sahabat-sahabat yang awal-awal masuk agama Islam. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya, seperti Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Umar Khattab, dan sahabat-sahabat yang lain. Di awal-awal mereka masuk agama Islam, tentu merekalah yang lebih faham tentang agama yang mulia ini. Ya, lebih faham tentang agama Islam ini, kan begitu. Ya, jadi kurang lebih 20 tahun atau 23 tahun lamanya mereka belajar agama Islam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketahuilah bahwa keadaan kita ketika terlahir ke dunia ini tidak dibekali apa-apa. Tidak dibekali apa-apa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi ilmu agama. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Artinya, dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan bagaimana tadi? La ta'lamuna syai'ah, kata Allah. Tidak tahu apa-apa, kata Allah. Ya, ini tidak memiliki ilmu. Tidak memiliki ilmu, itu maknanya. Jadi itulah keadaan kita. Ini perlu kita sadari ini. Itulah keadaan kita ketika terlahir ke dunia ini tanpa dibekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus ilmu agama. Ya, wabil khusus ilmu agama. Maka ya, tentu kebodohan yang ada pada diri kita itu harus kita hilangkan dengan segera. Harus kita hilangkan dengan cara belajar ilmu agama. Karena pada dasarnya, musuh terbesar bagi diri kita masing-masing adalah kebodohan kita. Ini musuh terbesar bagi kita. Ya, ini musuh terbesar bagi kita adalah apa? Al-jahlu. Kebodohan diri kita. An-nasu a'da bima jahilu. Dalam pepatah dikatakan seperti itu. Ya, jadi kebodohan adalah musuh terbesar bagi manusia. Musuh terbesar bagi manusia ya kebodohan dirinya. Gak faham dia ilmu agama. Gak ngerti dia ilmu agama. Maka wajib dia berusaha untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan yang ada juga pada keluarganya. Nah, ini penting ya. Penting kita tambahi ya. Yang ada pada keluarga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman apa? Allah berfirman dalam ayat yang mulia, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dari siksa api neraka. Nah, ini tugas kita masing-masing, belajar ilmu agama. Semenjak ya kita yakni diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya untuk masuk dan berada di atas manhaj salaf ini, maka sekarang kewajiban kita adalah belajar dan belajar. Saya dan jamaah tidak ada bedanya. Ya, untuk terus belajar dan terus belajar. Lihatlah Imam Ahmad bin Hanbal. Lihatlah Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun beliau sudah menjadi imam ulama besar di masanya, beliau terus belajar. Ketika ada yang bertanya, "Wahai Imam, sampai kapan kau belajar?" Artinya kok engkau ini sudah menjadi ulama besar, kan begitu maknanya. Engkau ini sudah menjadi ulama besar kok masih belajar, kan gitu. Ya, ini pertanyaannya adalah sampai kapan kau belajar gitu ya. Sampai kapan kau belajar? Dijawab oleh beliau, "Hattal mamat," sampai mati. Sampai mati. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tidak ada manusia di dunia ini dari umat ini yang sempurna ilmu agamanya. Yang sempurna itu hanyalah Rasulullah. Yang sempurna ilmu agamanya hanya Nabi SAW. Tidak ada ya manusia di dunia ini yang sempurna ilmu agamanya, ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang perlu kita fahami di sini. Makanya kita wajib belajar ilmu agama, terus belajar ilmu agama, ya, yakni untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita dan yang ada pada keluarga kita. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya, "Ustaz, ilmu agama itu kan banyak materinya." Ya. Banyak sekali materinya itu. Enggak mungkin ya saya yang sudah sibuk dengan kehidupan dunia ini, sibuk ya di kantor, di kampus dan lain sebagainya kan begitu, ya tidak mungkin untuk mempelajari semuanya, ya. Maka ilmu agama yang mana? Ilmu agama yang mana yang wajib dipelajari? Saya jawab, hanya tiga ilmu agama. Hanya tiga ilmu agama saja yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim dan muslimah yang sudah tersibukkan sehari-hari dengan dunianya, ya. Yang pertama, ilmu akidah. Ilmu agama yang pertama adalah ilmu akidah. Dan ilmu akidah ini kita simpulkan dalam ya enam rukun iman, atau rukun iman yang enam, ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada apa? Hari akhirat, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Nah, inilah ya, inilah yang disimpulkan dari seluruh materi-materi akidah. Itu ada dalam rukun iman yang enam, atau enam rukun iman. Semuanya ini mencakup seluruh materi akidah. Jadi sekali lagi, wajib belajar akidah. Wajib belajar akidah karena dia sebagai pondasi. Dia sebagai ya, pondasi dari kehidupan kita ini. Agar kita kokoh dalam menghadapi kehidupan di dunia. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali tantangan, rintangannya luar biasa, syubhat-syubhat luar biasa. Ya, nah ini perlu kita kokohkan diri kita dengan mempelajari akidah Islam. Ya, ini ilmu yang pertama. Kemudian ilmu Islam yang kedua yang wajib dipelajari juga adalah ibadah-ibadah keseharian. Ibadah-ibadah keseharian kita, mulai kita dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Nah, semuanya itu ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi telah bersabda apa? Wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum 'anil nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada ajaran Islam yang tertinggal, kata Nabi. Lihat. Tidak ada. Nabi katakan, tidak ada ajaran Islam yang tertinggal yang dapat mendekatkan kalian ke surga, yang dapat menjauhkan kalian dari api neraka, melainkan sudah saya jelaskan. Sudah saya jelaskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, inilah ya penjelasan dari Nabi bahwa ajaran Islam ini sudah sempurna. Sudah sempurna, dan hal ini juga di ya tutup dengan ayat yang mulia dari surat Al-Ma'idah ayat 3. Apa ayatnya? Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Lihatlah ya, ini stempel dari Rabbul Alamin. Ini stempel dari Allah subhanahu wa ta'ala, dicap oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa agama Islam ini sudah sempurna. Sudah sempurna. Artinya tidak butuh tambahan lagi. Tidak membutuhkan tambahan lagi, apalagi pengurangan. Ya, apalagi pengurangan, kan gitu. Makanya, ya sahabat Nabi yang mulia, Salman Al-Farisi ya, dalam hadis yang sahih, ketika ada seorang musyrik berkata kepada Salman Al-Farisi, hal allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah, hatta al-khira'ah, apakah nabimu itu telah mengajarkan kepada kalian umat Islam segala sesuatunya sampai-sampai tata cara buang air besar, sampai-sampai buang adab buang air besar? Jawaban Salman, ajal, benar sekali, benar sekali, bahwa Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami segala sesuatunya sampai-sampai adab buang air besar. Coba silakan periksa, Pak, pada agama-agama yang lain apa ada itu adab-adab yang diajarkan oleh agama-agama di luar Islam itu, adab ini, adab itu, dan sebagainya, adab buang air besar dan lain sebagainya, apa ada seperti itu? Enggak ada. Ini hanya ada pada agama Islam. Hanya ada pada agama Islam. Lihat, ajaran Islam sudah sempurna, ini harus kita pelajari. Ya, ibadah-ibadah keseharian. Artinya bahwa kehidupan seorang muslim tidak lepas dari yang namanya ibadah. Mulai dia bangun tidur sampai mau tidur kembali. Semua aktivitasnya ada contoh dari Nabi, tinggal dipelajari apa. Apa contoh dari Nabi ya, untuk begini, untuk begitu dan lain sebagainya. Ya, ketika bangun tidur, ketika ya masuk toilet, kamar mandi, ketika keluar dari rumah untuk pergi atau untuk safar dan sebagainya, sampai kembali lagi ke rumah dan lain sebagainya. Nah, ini semua ada contoh dari Nabi. Ini semua ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal kita pelajari. Tinggal kita pelajari dan kita amalkan apa yang telah kita pelajari tersebut. Nah, ini ilmu Islam yang kedua ya. Kemudian ilmu Islam yang ketiga adalah hukum agama berkaitan dengan profesi masing-masing. Hukum agama yang berkaitan dengan profesi masing-masing. Seorang profesinya adalah tajir muslim, pedagang muslim, maka dia harus tahu itu. Jangan sampai si tajir muslim ini jatuh kepada yang syubhat, apalagi yang haram. Karena Nabi telah bersabda apa? Innal halala bayyin. Sungguhnya yang halal sudah jelas. Wa innal harama bayyin. Yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang ada di pertengahannya itu adalah perkara syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang tidak diketahui oleh orang banyak. Artinya apa? Hanya diketahui oleh orang sedikit, yaitu ulama. Ya, orang sedikit ini maknanya ulama. Ulama, ya. Faman taqa syubhat faqad istabara 'ala dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa ya menjauh dari perkara syubhat, menghindar dari perkara syubhat, maka ia telah memelihara kehormatan diri dan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa berani bermain pada perkara syubhat akan jatuh kepada yang haram, kata Nabi. Lihat, akan jatuh kepada yang haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini petunjuk dari Nabi sudah ada. Petunjuk dari Nabi sudah ada, maka tinggal si tajir muslim ini mempelajari apa saja hukum-hukum agama ini yang berkaitan dengan aktivitasnya, profesinya, agar tidak jatuh kepada yang syubhat apalagi yang haram, ya. Dan berbagai macam profesi-profesi lainnya bisa tanyakan kepada ahlinya jika tidak mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Innama syifa'ul ayyis innama syifa'ul ayyi as-su'al. Hanya saja obat dari kebodohan itu adalah bertanya kepada ahlinya. Bertanya kepada ahlinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sekali lagi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga bidang ilmu agama yang wajib dipelajari. Sekali lagi, tiga bidang ilmu agama yang wajib dipelajari. Yang pertama apa tadi? Ilmu akidah. Yang kedua apa? Ilmu tentang ibadah keseharian. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan profesi masing-masing. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama ini. Jadi menuntut ilmu agama ini ya harus diusahakan, diupayakan terus. Ya, kalau ya hanya ada waktu sepekan sekali, ya terus continue sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesempatan dua kali dalam sepekan, terus continue istiqomah sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah seterusnya. Ya, begitulah seterusnya. Jadi tidak ada yakni seorang beranggapan sudah cukup saya yakni beberapa tahun ini belajar agama, belajar akidah dan lain sebagainya, sudah standar kira-kira ilmu saya masuk surga, ya. Dari mana seperti ini? Dari mana seperti ini? Ya, tidak boleh seorang berkeyakinan demikian. Ya, lihatlah para sahabat Nabi. Ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka semua belajar agama kepada Nabi dan tidak putus-putusnya. Ya, kecuali tentunya setelah setelah semua Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu mereka masyaallah. Ilmunya para sahabat itu masyaallah. Sehingga kita lihat ya, para sahabat Nabi itu memang kalau kita lihat individu-individu mereka bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat dalam penguasaan ilmu agama. Siapa? Sahabat yang paling tinggi ilmu agamanya. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Inilah sahabat yang paling tinggi ilmu agamanya. Ya, artinya dari seluruh para sahabat beliaulah yang paling mengerti, ya, yang paling mengerti tentang agama yang mulia ini. Contoh langsung ya. Ketika turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath" dan seterusnya, maka tidak ada yang menangis ketika itu kecuali Abu Bakar saja. Hanya Abu Bakar yang menangis dengan ayat yang mulia ini. Ya. Seluruh para sahabat enggak ada yang menangis ketika itu kecuali Abu Bakar saja. Abu Bakar Siddiq yang menangis itu. Dia faham betul apa isinya itu. "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Nah ini ya, Abu Bakar Siddiq faham betul yakni apa kandungan dari ayat yang mulia ini. Maka ketika Umar menjadi khalifah, dan beliau juga ya setelah itu beliau mengetahui apa isi dari surat yang mulia ini, maka khalifah yang mulia ini Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an memasukkan remaja, ya, seorang remaja yang bernama Ibnu Abbas. Atau Abdullah bin Abbas ke dalam majelis musyawarah khalifah ketika itu. Yang hadir adalah sahabat-sahabat senior lah, begitu kurang lebih. Ya, sahabat-sahabat yang mumpuni ilmu mereka, ilmu agama mereka, kan kurang lebih seperti itu. Lalu para sahabat semuanya ini ini bertanya-tanya, ada apa gerangan kok khalifah memasukkan anak muda ini, remaja ini? Kami juga punya anak-anak seusia dia. Kenapa kok dimasukkan oleh khalifah ini? Khalifah Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an. Ya, di sini Umar ingin menunjukkan kepiawaian, kepandaian Ibnu Abbas tentang penguasaan terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Maka khalifah yang mulia bertanya kepada yakni majelis musyawarahnya itu. Ya, anggota-anggota musyawarah itu. Siapa di antara kalian yang mengetahui isi dari surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath" dan seterusnya itu. Maka para sahabat menjawab, si A, si B, si C dan seterusnya menjawab, namun tidak ada yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh khalifah. Ya, tidak ada jawaban dari mereka yang dikehendaki oleh khalifah ketika itu. Maka langsung Khalifah Umar mengatakan kepada Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, jawab, apa yang kau ketahui dari surat An-Nasr?" Yakni beliau mengatakan, "Qurb ajalin Nabi," kata beliau radhiyallahu taala an. Yakni dengan turunnya surat An-Nasr kepada Nabi itu menunjukkan bahwa ajal Nabi sudah dekat. Bayangkan. Umur Nabi enggak berapa lama lagi. Ya, sudah dekat. Nah, kata khalifah, inilah yang saya inginkan. Inilah jawaban yang saya inginkan. Jadi khalifah tidak menyalahkan sahabat-sahabat yang lain. Semua tafsir dari para sahabat itu benar semua. Benar semua, tapi bukan itu yang dikehendaki oleh khalifah. Yang lebih dalam ini dia jawabannya. Ini jawabannya lebih dalam. Ya, dari Ibnu Abbas ini radhiyallahu taala an. Ya, radhiyallahu taala anhuma. Yaitu sudah dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, lihatlah bagaimana para sahabat itu bertingkat-tingkat dari sisi keilmuan mereka. Bertingkat-tingkat dari sisi keilmuan mereka. Ya, bahkan hal yang wajar ya, kalau ada di antara sahabat itu lupa ya dari ilmu yang telah mereka ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau tidak salah dalam hal ini ada kejadian ya dahulu antara Umar dengan kalau tidak salah sahabat yang kedua ini Mus'ab bin Umair atau sahabat yang lain ya, saya lupa sahabat yang kedua ini berkaitan dengan yakni mandi junub ketika itu. Ketika dua sahabat ini Umar Al-Khattab dan satunya lagi Mus'ab atau yang lainnya dalam keadaan junub ya, dalam keadaan junub ini dan tidak ada air lagi dalam perjalanan ketika itu. Bagaimana mereka caranya mandi junub? Bagaimana caranya mereka mandi junub? Akhirnya sahabat yang kedua Mus'ab bin Umair ini ya dia hanya mengerti tentang ya tanah atau debu itu sebagai pengganti apa? Mandi besar, mandi junub ya. Sehingga apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh sahabat yang kedua ini, beliau berguling-guling di tanah sebagai pengganti dari mandi besar, agar debu itu menyeluruh di tubuhnya, mengenai tubuhnya secara menyeluruh begitu, sebagai pengganti air. Kira-kira seperti itu pemahaman dari sahabat ini. Umar gak mau melakukan seperti itu. Ngapain guling-guling tanah? Kata Umar. Ya. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka ceritakan kejadian ini kepada Nabi. Ah, barulah Nabi menjelaskan bagaimana tata cara ya tayamum yang berfungsi bertujuan sebagai mandi pengganti dari mandi janabah. Ya, selain dari pengganti dari wudu, dia juga sebagai bisa sebagai pengganti dari mandi besar, mandi janabah. Maka Nabi ajarkan kepada sahabatnya begini caranya. Jangan berguling-guling. Begini caranya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah yakni berjalan waktu sekian lama dan Umar menjadi khalifah ketika itu, maka Umar ketika itu lupa kejadian dahulu itu. Kejadian dahulu itu lupa beliau radhiyallahu taala an. Ya, apa yang telah terjadi dahulu itu beliau lupa. Jadi juga beliau sibuk sebagai khalifah. Orang yang sangat sibuk sekali sebagai khalifah ketika itu, maka diingatkan oleh sahabat yang lain bahwa kejadiannya begini mengenai tayamum. Nah, baru beliau ingat. Jadi intinya bahwa individu-individu sahabat mereka bertingkat-tingkat dari sisi keilmuan. Dari sisi keilmuan. Artinya bahwa tetap mereka terus belajar ilmu agama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi wafat, maka yang lain belajar kepada sahabat-sahabat yang senior, belajar kepada Ibnu Abbas, belajar kepada sahabat-sahabat yang lain, ya terutama dari kalangan tabi'in. Dari kalangan tabi'in mereka belajar ilmu agama kepada para sahabat. Kemudian para sahabat meninggal, maka tabi'ut tabi'in belajar ilmu agama kepada tabi'in. Dan begitulah seterusnya. Ya, begitulah seterusnya berkaitan dengan thalabul ilmi. Belajar ilmu agama. Ya, walaupun ketika itu yakni Al-Qur'an sudah dibukukan tentunya. Kemudian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dimulai apa yakni penulisannya di masa Rasulullah tentunya, lalu dikembangkan lagi di masa para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk hadis-hadis Nabi ini perlu mendatangi para sahabat. Para tabi'in ini perlu mendatangi para sahabat lalu menulis apa yang mereka dengar, apa yang mereka ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, begitulah ya jerih payah ya kontribusi para salafus salih di zaman dahulu sampai akhirnya semuanya itu tinggal kita nikmati di zaman kita sekarang ini. Ya. Jadi tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi hadis-hadis yang tercecer di muka bumi ini. Semuanya telah ada di kitab-kitab para ulama, tinggal kita nikmati saja. Tinggal kita pelajari apa yang ditulis oleh para ulama kita dari ya akidah, dari fikih, dari ini, dari itu, semua tinggal dipelajari. Tinggal dipelajari. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan menuntut ilmu agama. Belajar ilmu agama. Dan Nabi SAW telah tegaskan dalam hadis, dalam hadis yang sahih kedudukannya dalam riwayat Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik. Apa kata Nabi SAW? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menimba ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim. Makna muslim di sini dua, pria dan wanita sekaligus. Jadi tidak ada ya tambahan lafaz wa muslimah, enggak ada itu. Ya. Jadi kalau ada tambahan wa muslimah, berarti tambahan ini adalah palsu, maudhu'. Ya, palsu dia. Jadi cukup Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menimba ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim. Ingat ya, tidak ada tambahan wa muslimah. Jadi tambahan itu adalah dibuat-buat saja. Dibuat-buat. Ya, dibuat-buat. Dan juga tidak faham ini bahasa Arab ini. Karena pengertian muslim di sini dua maknanya. Yaitu pria dan wanita. Sama-sama wajib belajar ilmu agama. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan di sini di halaman 331 keterangan dari Imam Al-Auza'i yang wafat di tahun 157 Hijriyah. Apa kata beliau? Ilmu adalah apa yang berasal dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang datang bukan dari mereka, maka bukan ilmu. Bukan ilmu. Nah, jadi sudah jelas bagi kita, ilmu itu hanya tiga sumbernya. Ilmu itu tiga. Yang pertama, Quran, kemudian hadis Nabi yang sahih dan ya, perkataan para sahabat. Perkataan para sahabat, pandangan para sahabat, ijma para sahabat. Nah, inilah ilmu dalam Islam. Ya, sumber ilmu dalam Islam tiga tadi. Ada tiga tadi. Sekali lagi, Quran, hadis yang sahih, dan pandangan atau pendapat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian di bawahnya ada keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau wafat di tahun 728 Hijriyah. Apa kata beliau? Ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil, yakni Quran dan hadis. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dua ya. Ilmu yang datang dari Nabi dua, Quran dan hadis beliau, kan begitu. Terkadang ada ilmu yang tidak berasal dari Rasulullah SAW, namun dalam urusan duniawi, seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu pertanian, ilmu perdagangan, kata beliau. Artinya, untuk ilmu-ilmu duniawi, ini diserahkan kepada ahlinya masing-masing. Diserahkan kepada apa? Ahlinya masing-masing. Ya. Dan hal ini pernah terjadi di zaman Nabi juga. Nabi SAW satu ketika melewati salah satu kebun dari kebun-kebun kurma yang ada di Madinah. Ketika itu ya, di antara sahabat itu sedang mentalkih, mengawin silangkan pohon kurma di zaman itu. Lalu Nabi sekedar memberikan pandangan saja. Ini murni dari pandangan beliau, bukan wahyu ini. Bukan wahyu ya. Murni dari pandangan beliau saja. Namun ditangkap oleh para sahabat adalah wahyu, karena ucapan seorang nabi jelas adalah wahyu, kan begitu pada dasarnya. Makanya mereka sami'na wa atha'na. Lalu mereka mengawin silangkan pohon kurma dengan pandangan nabi tadi. Begitu tiba musim panen, dilihat bahwa pohon kurma yang dikawin silangkan itu dengan pandangan rasul ternyata hasilnya kurang bagus. Hasilnya kurang baik. Lalu hal ini dilaporkan kepada Nabi SAW, maka Nabi bersabda kepada mereka, antum a'lam bi umuri dunyakum, kalian lebih faham. kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Artinya apa? Untuk urusan agama memang diserahkan kepada Nabi. Semua para sahabat bertanya kepada Nabi. Nabi menjadi sumber bertanya para sahabat, kan begitu. Adapun untuk urusan dunia, pertanian dan seterusnya, diserahkan kepada ahlinya masing-masing. Diserahkan kepada ya, ahlinya masing-masing. Nah inilah, inilah yang kita dapati dari ya, keterangan Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita dengarkan hadis Nabi yang dibawakan di sini, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim. Dikatakan lafaz ini milik Imam Bukhari dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, wa innama ana qasim, wallahu yu'ti, walan tazal hadhi al-ummah qa'imatan ala amrillah, la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Artinya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, ya, dia, yakni Allah akan menjadikannya faham tentang agama. Faham tentang agama. Ingat di sini. Sungguhnya aku hanyalah yang membagikan, dan Allah lah yang memberi. Dan umat ini akan senantiasa tegak di atas perintah Allah, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, hingga datangnya keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni hari kiamat. Tadi disebutkan di awal hadis ini, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan berikan pemahaman yang benar kepadanya tentang agama ini. Pertanyaan, pertanyaan kepada jamaah seluruhnya, yakni materi apa? Tadi kalau sudah dijelaskan ya, bahwa Islam ini memiliki materi-materi yang sangat banyak. Nah sekarang pertanyaannya, dari hadis Nabi yang mulia ini, materi apa yang pertama kali yang akan diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, ya, pemahaman yang benar tentangnya, dan itulah kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jawabannya? Tentu, nah, akidah, tauhid terlebih dahulu. Akidah Islam. Jadi, yang disebut dengan, ya, yakni Allah akan menjadikannya faham tentang agama, itu akidah terlebih dahulu sebelum yang lain. Akidah terlebih dahulu sebelum yang lain. Mengapa demikian ya? Mengapa demikian? Kita lihat ya. Ya ini sebagian orang, masya Allah, ahli dalam bidang fikih. Misal ini, ahli dalam bidang fikih, tapi sayang akidahnya menyimpang. Akidahnya Asy'ari misalnya. Akidahnya Maturidi misalnya. Ya, akidahnya ya yakni liberal misalnya, Mu'tazilah misalnya. Walaupun dari sisi fikih masya Allah dia menguasai fikih. Ya, fikih empat mazhab misalnya. Atau di antara orang misalnya ahli tafsir, bayangkan ahli tafsir ya menguasai tafsir misalnya. Misal seperti itu. Namun sayang ya akidahnya tidak benar. Akidahnya menyimpang. Akidahnya tidak sahih. Nah ini sangat disayangkan. Banyak di antara orang ahli dalam bidang nahu, grammar bahasa Arab itu. Ya, dalam bahasa Arab. Namun sayang akidahnya menyimpang. Akidahnya menyimpang. Nah, inilah yang kita lihat pada sebagian orang seperti itu, ahli dalam suatu bidang ya, dari materi-materi agama ini, namun akidahnya tidak beres. Akidahnya tidak benar. Nah, inilah yang dimaksud atau yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, dari hadis yang mulia ini. Bahwa yang pertama kali yang akan Allah berikan kebaikan pada diri seorang hamba, pemahaman agama, yaitu pemahaman tentang akidah Islam. Akidah ini ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat paragraf terakhir di halaman 332 dikatakan oleh muallif, oleh pengarang kitab hafizahullah ta'ala, dalam prinsip dakwah salafiyah, menuntut ilmu adalah kewajiban seumur hidup. Bayangkan. Jadi kewajibannya Pak, seumur hidup. Seumur hidup ini belajar ilmu agama. Bukan setahun dua tahun. Ya, bukan. Ya, yakni ya, sampai S1 selesai sudah enggak belajar lagi, enggak ada. Atau bahkan sampai S3 enggak belajar lagi, ya enggak ada seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi, kewajiban seumur hidup, dan apalagi seorang sudah menguasai ilmu syar'i, ilmu agama, faham Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia wajib berdakwah. Sungguhnya dakwah di jalan Allah merupakan amal yang sangat mulia, ketaatan yang besar, dan ibadah yang agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 33, ya, Allah berfirman, "Waman ahsanu qaulan waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin," kata Allah. Artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya, ucapannya, daripada orang-orang, ya, yang menyeru kepada agama Allah ini, orang-orang yang mendakwahkan Islam ini kepada manusia, ya, dan mengerjakan kebajikan, mengerjakan kebaikan, dan berkata, sungguhnya aku termasuk orang-orang, termasuk dari orang-orang Muslim, yakni yang berserah diri, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi. Jadi ayat yang mulia ini memang bentuknya pertanyaan, namun semua telah mengetahui bahwa, ya, jawaban dari ayat yang mulia ini, pertanyaan ini adalah tentu tidak ada lagi orang yang lebih mulia, mulia dari orang yang mendakwahkan agama yang mulia ini kepada manusia. Nah, lihatlah para nabi, lihatlah para rasul alaihi wassalatu wassalam, manusia-manusia pilihan Allah, di mana mereka menyampaikan agama Allah, agama Islam kepada kaumnya masing-masing, kepada orang-orang di zamannya, manusia-manusia di masa mereka dahulu. Maka mereka adalah orang-orang yang terbaik. Ucapan mereka ucapan yang terbaik. Ucapan mereka ucapan yang terbaik. Ya, jadi sekali lagi, ya, inilah yang kita lihat dari ayat yang mulia ini, yang menjelaskan bahwa mereka yang berilmu wajib menyampaikan dakwah ini kepada masyarakat, kepada jamaah. Ya, jadi perlu digarisbawahi bahwa berdakwah itu harus dengan ilmu. Berdakwah itu harus dengan ilmu. Mengapa saya katakan seperti ini? Karena di zaman sekarang ini banyak dai-dai instan. Banyak sekali dai-dai instan yang istilahnya hari ini belajar, besok sudah mengajar, lusa berfatwa. Nah, ini berbahaya seperti ini. Hari ini belajar, besok sudah berani mengajar, dan lusa berfatwa. Lusa berfatwa. Nah, ini musibah. Seperti ini adalah musibah besar. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kedudukannya sahih, disebutkan di sini riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak manusia, yakni mendakwahkan manusia kepada petunjuk agama ini, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Ya. Nah, ini tentang keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ya, yang tadi saya katakan, di zaman Nabi, Nabi itu tidak mengutus para da'i sembarang orang. Tidak menjadikan, ya, yakni sembarang orang itu sebagai juru dakwah. Nabi pilih siapa di antara para sahabat itu, ya, yang kemampuan ilmunya di atas rata-rata. Kemampuan ilmunya itu di atas rata-rata di zaman itu. Arti betul-betul sahabat-sahabat pilihan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib berdakwah di zaman itu. Ya, Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal berdakwah. Nabi mengutus, ya, Abu Musa al-Ash'ari berdakwah, dan sahabat-sahabat yang lain berdakwah, mendakwahkan agama Islam. Mus'ab bin Umair sebagai duta pertama Nabi utus ke negeri Madinah, ya kan? Nah, ini enggak sembarang orang yang diutus oleh Nabi. Tidak sembarang sahabat diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara umum kita katakan hampir semua sahabat faham Islam. Ya. Hampir seluruh para sahabat faham agama. Tapi yang jelas-jelas menjadi juru dakwah itu tidak sembarang orang. Makanya ya, diutuslah oleh Rasulullah SAW sahabat-sahabat pilihan yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan sekarang, mengapa kok Abu Bakar As-Siddiq yang tadi dikatakan sebagai sahabat yang paling utama dalam agama ini kok tidak diutus oleh Rasul menjadi da'i? Ini spesial. Artinya sahabat-sahabat seperti ini spesial. Ya, artinya begini, sahabat-sahabat ini sebagai orang-orang dekat Nabi untuk bermusyawarah, itu masalahnya. Dijadikan oleh Rasul Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan yang lain-lainnya itu untuk teman musyawarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diajak untuk bermusyawarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya. Jadi inilah ya, ada sahabat-sahabat yang memang yakni istilahnya lingkar satu, ya, artinya yang betul-betul dekat sekali dengan Nabi, yang diajak oleh Rasul bermusyawarah, kan begitu. Ada sahabat yang ditugaskan untuk berdakwah, ada sahabat ditugaskan untuk yakni menjadi intelijen, menjadi ini, menjadi itu. Jadi macam-macam tugas mereka. Ya, enggak semua sahabat itu dalam satu kedudukan, semua tidak. Jadi semua sahabat memiliki keutamaan besar pada dasarnya. Seluruh para sahabat itu memiliki keutamaan besar. Ya, keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain disebutkan lagi di sini, hadis yang kedua, hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala an, Nabi bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, kata Nabi. Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, ini yani kepada agama yang mulia ini, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Ini sangat besar ini. Ini pahalanya, menunjukkan pahalanya yang sangat besar sekali. Ya, pahala yang sangat besar sekali yang akan Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, inilah tentang prinsip yang ketujuh dari prinsip-prinsip dakwah salaf, yaitu menimba ilmu agama. Terus belajar ilmu agama. Ya, belajar ilmu agama. Jadi, menurut Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, hafizahullah ta'ala, tentang tingkatan-tingkatan orang belajar, itu ada beberapa tingkatan. Ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, ini orang yang baru-baru belajar. Ya. Tingkatan pertama adalah orang yang baru-baru belajar ilmu agama atau ilmu yang lain lah. Kita katakan seperti itu ya. Ya, tidak hanya ilmu agama saja, tapi ilmu yang lain juga hampir mirip begitu. Bagaimana tingkatan mereka? Tingkatan mereka ini, mereka yang berada tingkatan yang pertama ini, biasanya, ini sebagian mereka tentunya, yakni istilah Betawinya petantang petenteng. Ya kan? Coba lihat, orang baru daftar ilmu bela diri, wah, baru pakai apa? Baju ilmu bela diri, pakai sabuknya itu, kayaknya seperti apa? Wah, kayak seperti jawara. Ya. Kayaknya seperti jawara. Ya. Nah, ini tingkatan pertama. Kalau tingkatan pertama ini terus belajar, maka akan sampai dia kepada tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua ini adalah tingkatan yang tawadu. Ya, ibarat ilmu padi ya. Ilmu padi begitu kira-kira, tambah berisi dia tambah apa? Merunduk dia. Tawadu dia. Ya, tawadu. Nah, tingkatan yang kedua ini kalau terus belajar akan sampai ke tingkatan yang ketiga. Tingkatan alim atau ulama, ya, ya, yang mereka sendiri merasa kok tidak ada apa-apanya ilmu saya ini. Artinya orang yang terus mempelajari ilmu ini, ya, akan merasa masya Allah, artinya selama ini gak ada apa-apanya. Artinya itulah ilmu agama yang sangat luas sekali. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, inilah tingkatan yang ketiga dari tingkatan-tingkatan manusia dari belajar ilmu agama. Ya, belajar ilmu agama. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Di halaman 334 sedikit ini dijelaskan mengenai dakwah yang harus memiliki tiga syaratnya. Yang sebelumnya dikatakan berdakwah mengajak manusia kepada Islam yang benar, yaitu mengajak manusia kepada cara beragama yang benar, baik tentang akidah, manhaj, ibadah, akhlak dan yang lainnya. Menurut pemahaman salafus salih, dakwah ini harus memenuhi tiga syarat. Lihat, apa syarat yang pertama? Salamatul mu'taqad, yaitu akidahnya benar, selamat akidahnya. Ini orang yang mendakwakan Islam, syarat yang pertama adalah bahwa akidahnya selamat, akidahnya itu lurus, akidahnya benar. Jadi bagaimana mungkin ketika seorang mendakwakan Islam namun akidahnya rusak, akidahnya menyimpang, apa yang akan didakwakan coba? Apa yang bakal didakwakan kepada orang lain? Tentu ya kepada penyimpangannya, kan begitu. Kepada kerusakan akidahnya, kan begitu. Ya, istilah pepatah mengatakan faqidu syai la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa bagaimana akan bisa memberi? Ya, tong kosong nyaring bunyinya, itu bahasa kita. Peribahasa kita itu. Jadi, ya yang pertama harus memiliki akidah yang benar, akidah yang selamat. Di sini dikatakan selamat akidahnya. Maksudnya seseorang yang berdakwah harus meyakini kebenaran akidah salaf tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat serta semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan iman. Jadi, orang yang mendakwakan agama Islam ini harus memiliki akidah yang selamat. Ini pertama ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, salamatul manhaj. Manhajnya juga harus selamat. Manhajnya juga harus benar. Ya, manhajnya harus sahih. Ya. Yaitu memahami Al-Qur'an dan hadis atau As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih, mengikuti prinsip dan kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama salaf. Ya. Ini syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, salamatul amal. Yakni beramal dengan benar, yakni amalannya itu sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan di sini, seorang yang berdakwah mengajak umat kepada Islam yang benar, maka dia harus beramal dengan benar. Yaitu beramal semata-mata ikhlas karena Allah taala dan ittiba, yaitu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-ada, tidak berbuat bid'ah dalam agama ini, ya, baik dalam masalah keyakinan maupun perbuatan dan perkataan. Jadi, ya, tiga syarat ini semua telah terpenuhi oleh para sahabat. Seluruh para sahabat Nabi, ya, akidah mereka benar. Seluruh para sahabat Nabi, manhaj mereka jelas, dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasul. Dan seluruh para sahabat Nabi adalah ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang berbuat bid'ah. Dan inilah yang diikuti oleh para tabi'in, kemudian diikuti juga oleh para tabi'ut tabi'in, dan kita yang hidup di masa sekarang ini, abad 15 Hijriah ini pun juga harus mengacu kepada tiga generasi terbaik umat Islam, yaitu generasi para sahabat, generasi para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, nah dengan demikian kita akan selamat dalam kehidupan di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu prinsip terlebih dahulu saya jelaskan di pagi hari ini dari prinsip-prinsip dakwah Nabi dan para sahabat, dakwah salafus salih, yaitu prinsip yang ketujuh, menimba ilmu agama. Belajar ilmu agama. Silakan jika ada pertanyaan dari para jamaah tentunya berkaitan dengan materi kita di pagi hari ini, ya, dipersilahkan. Pertanyaan, apakah da'i-da'i ya, yang mengajarkan atau menyebarkan bid'ah termasuk da'i-da'i penyeru ke neraka jahannam? Secara global demikian memang. Secara ya, demikian dalam hadis Hudzaifah. Dalam hadis Hudzaifah, Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat Hudzaifah tentang zaman yang memiliki kekeruhan, memiliki noda yang menodainya, ya Nabi sebutkan bahwa mereka ada yakni zaman itu adalah yakni adanya da'i-da'i du'atun ala abwabi jahannam, kata Nabi. Du'atun ala abwabi jahannam, para penyeru yang menyeru manusia kepada pintu-pintu neraka jahannam. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini secara global demikian dinyatakan seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tentu ya, yakni ini sangat berbahaya bagi siapa saja yang mengajak manusia kepada bid'ah, apalagi mengajak manusia kepada syirik misalnya, na'udzubillah min dzalik. Kalau ya mengajak manusia kepada bid'ah sudah ya merupakan dosa besar, apalagi mengajak manusia kepada asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada orang-orang yang mengajak masyarakat ya kepada apa? Kesyirikan, walaupun dia tidak sadar, barangkali demikian. Walaupun barangkali dia tidak faham. Tidak apa? Tidak faham. Ya, misalnya acara setahun sekali ya, yakni tur wisata religi katanya. Ya, kemana? Ke makam para sunan, makam para wali, makam kubur-kubur keramat dan yang semisal. Nah, ini secara tidak langsung mengajak manusia kepada syirik. Karena umumnya para peziarah itu melakukan kesyirikan di makam-makam tersebut. Kenapa, Pak? Kenapa? Kenapa? Jelas, ya, jelas mereka yakni tidak faham akidah yang benar atau belum faham akidah yang benar, dan sudah pasti bahwa hati mereka lemah. Maka hati yang lemah ketika berada di depan kubur yang mulia atau dimuliakan, kubur keramat istilahnya, maka hati yang lemah ini sangat ya apa namanya, tertarik dengan pemandangan yang ada di hadapannya, kubur keramat itu, kubur sunan wali atau kiai atau siapa saja, orang suci katanya atau orang yang disucikan katanya, ya ini sangat tertarik, di hatinya sangat tertarik ya, dan minimal hatinya akan mentazim, akan mengagungkan, memuliakan kubur tersebut, dan lama-lama mengkultuskan kuburan itu. Ya, lama-lama mengkultuskan kuburan tersebut, dan tidak ya jarang ya tidak sedikit orang-orang yang berziarah itu minta-minta kepada sahibul qabr. Betul tidak? Minta-minta kepada penghuni kubur. Ya, minta-minta kepada penghuni kubur, minta rezeki lah, minta jodoh lah, minta anak, minta macam-macam lah, berkaitan dengan permohonan dan permintaan para peziarah kubur kepada sahibul qabr. Ya, kepada sahibul qabr. Nah, ini yang kita saksikan sendiri, artinya kita lihat sendiri. Ya, Anda lihat di Surabaya dahulu, ya 25 tahun yang silam, ya, di Sunan Ampel itu, kubur Sunan Ampel Surabaya. Ya, bukan satu-satu dua orang, berbis-bis yang datang itu. Ya, banyak sekali yang datang itu untuk ziarah ke makam kubur seperti itu. Ya, ini lihat, Nabi saja melarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja melarang melakukan perjalanan yang bernilai ibadah kecuali pada tiga masjid. Ya, Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Apa kata Nabi? La tushaddur rihal illa ila thalathi masajid. Jangan mengadakan perjalanan yang bernilai ibadah kecuali pada tiga masjid. Bukan tiga kuburan. Nabi tidak pernah mengatakan tiga kuburan. Tidak ada tiga kuburan. Yani, Nabi hanya mengatakan tiga masjid. Ya, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, inilah perjalanan yang bernilai ibadah. Nah, coba tanyakan sendiri, Pak, ya. Buktikan sendiri kepada para peziarah itu. Tanyakan misalnya kepada mereka, Pak, Bu, Anda ini melakukan wisata religi ini ya diyakini suatu ibadah atau bukan? Pasti mereka akan menjawab apa? Oh iya, ini ibadah. Ini bagian dari ibadah. Ya, ziarah kubur. Nah, ini. Ibadahnya apa? Ziarah kubur katanya. Iya, betul. Memang kita dianjurkan, disyariatkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan ziarah kubur. Tapi kubur siapa? Kubur siapa? Jadi kubur orang-orang yang kita kenal, yang kita cintai. Kubur orang tua, kubur ya kakek nenek, kubur keluarga, family, teman, sahabat. Nah ini jelas boleh. Apa kata Nabi? Nabi bersabda ya dalam hadis yang mulia, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu saya melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur, namun sekarang ziarahilah, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat, yakni kepada kematian. Jadi Nabi melakukan ziarah kubur kepada siapa? Ketika Nabi masih hidup, pertanyaan ya. Ketika Nabi masih hidup, Nabi ziarah kubur kepada kubur siapa? Kubur para sahabatnya. Ya, kubur para sahabatnya. Ya, kubur para sahabatnya. Ya, pernah juga memang Nabi melakukan atau minta izin terlebih dahulu kepada Allah untuk melakukan ziarah kubur ke makam ibunya di Abwa, Aminah binti Wahab, ya. Maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selebihnya Nabi hanya melakukan ziarah kubur ke makam para sahabatnya. Ke makam para sahabatnya, kubur Baqi. Ya, Baqi Al-Gharqad. Makam Baqi Al-Gharqad. Ya. Jadi tidak ada Nabi ke makam para raja, para pembesar, sebagainya, enggak ada itu. Ya, enggak ada. Ini pertanyaan tentang dakwah salaf yang ada di Sumatera gitu ya, intinya. Yang saya ketahui yaitu di Sumatera Barat. Ya, di Sumatera Barat yakni yang dilakukan oleh yakni Imam Bonjol dan teman-temannya. Ya, dan teman-temannya ketika itu beliau dan teman-temannya rahimahumullah mendakwahkan dakwah salaf, ya, menyebarkan dakwah salaf di masanya itu, di zaman itu. Dan jelas-jelas dakwah salaf ketika itu sangat bertolak belakang dengan kaum adat. Kaum adat. Nah, ketika itu singkat ceritanya bahwa Belanda memanfaatkan kaum adat. Memanfaatkan kaum adat, maka terjadilah perang apa namanya? Perang Padri. Ya, perang Padri ketika itu antara kaum beragama istilahnya dengan kaum adat. Ya, dengan kaum adat. Ya. Kemudian ya, singkat ceritanya setelah intinya setelah dakwah salaf itu menyebar di Sumatera Barat dan sekitarnya, nah, barulah orang-orang faham tentang bagaimana beragama itu. Ya, tentang bagaimana beragama Islam. Ya, mulai mereka menjauhi syirik, mereka menjauhi bid'ah dan seterusnya. Itu masih ada, artinya orang-orang yang faham ini masih ada. Masih ada. Walaupun memang ya tentunya sebagian orang karena tidak belajar ilmu agama ya, tidak belajar ilmu agama sehingga kebodohan menyelimuti mereka. Kebodohan mewarnai kehidupan mereka sehingga enggak tahu lagi bagaimana bertauhid kepada Allah, bagaimana ittiba sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, kan begitu. Ya, namun sekali lagi alhamdulillah ya. Ya, di wilayah Sumatera Barat dan seterusnya ya. Dan apalah di zaman sekarang ini wallillahilham telah menyebar dakwah salaf ini di Sumatera, di Pulau Jawa, apalagi di Kalimantan dan seterusnya telah menyebar dakwah yang mulia ini, dakwah salaf. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya yakni memberikan kesabaran kepada para dai untuk menyebarkan dakwah yang mulia ini dan terus ya berkembang dan berkembang, Allah beri hidayah ya orang-orang untuk masuk dan mengerti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini pertanyaan berkaitan dengan hablum minallah, hablum minannas. Ini hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kepada sesama manusia. Artinya dua hubungan ini harus baik ya. Hablum minallah itu dengan cara kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, mewujudkan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan firman Allah dalam surat Al-Bayyinat 5, apa itu bunyinya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Nah, ini adalah hablum minallah. Kemudian yang kedua, hablum minannas juga harus baik ya, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada keluarga besar misalnya dan seterusnya juga dijaga ya, hubungan tersebut dijaga dengan baik dan benar. Bahkan kita berupaya mendakwahkan mereka ya, mengajak mereka kepada Islam yang benar ini ya, kepada Islam yang benar ini. Nah, inilah kesempatan bagi kita untuk sekali lagi menyebarkan dakwah salaf ini kepada siapa saja dari orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita ya biasa bermuamalah dengannya. Nah, kita ajak kepada dakwah yang mulia ini, dakwah salaf ini, agar mereka faham, agar mereka mengerti ya, agar mereka mengerti tentang dakwah yang baik dan benar, begitu ya. Apa yang harus didakwahkan kepada orang tua yang masih awam? Apakah adab dan akhlak terlebih dahulu atau apa ini? Sampaikan dalil sahih. Iya, tentunya semakin kita belajar ilmu agama, semakin kita mengaji ini, semakin halus ya perangai kita, semakin bagus adab kita, akhlak kita, terutama wabil khusus kepada orang tua. Kepada orang tua. Lihatlah para sahabat. Lihatlah di antara para sahabat, di antaranya Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair ini? Ini dahulunya pemuda yang hidup dengan kekayaan orang tuanya yang melimpah. Glamorlah hidupnya. Ya, hidupnya glamor, penuh dengan kemewahan. Ya, Mus'ab bin Umair. Nah, ketika Mus'ab bin Umair ini masuk agama Rasulullah, agama Islam, ya, maka dia dikucilkan oleh orang tuanya, diusir dari rumah orang tuanya itu, hidup apa adanya, dia tinggalkan ya kemegahan dan keglamoran hidup ya, yang dahulu bersama orang tuanya itu. Orang tuanya memusuhinya, namun Mus'ab bin Umair berlaku baik kepada orang tuanya. Mus'ab bin Umair berlaku sangat baik kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya memusuhinya, nggak ada masalah bagi Umair, Mus'ab bin Umair ini, ya Mus'ab ini. Jadi beliau ya bermuamalah baik sekali dengan orang tuanya, memperlakukan adab dan akhlak yang mulia sebagai seorang muslim kepada orang tuanya itu ya. Nah, inilah sahabat contoh ya, contoh dari sahabat, atau sahabat Abu Bakar Siddiq misalnya ya, orang tuanya itu baru masuk Islam ya di akhir-akhir, bapaknya itu Abu Quhafah itu baru masuk Islam akhir-akhir itu pada Fathu Makkah itu ya, yang sebelumnya masih musyrik. Tetapi perlakuan Abu Bakar ketika itu kepada bapaknya, kepada orang tuanya bagus sekali. Ya, akhlaknya bagus sekali. Lihat, ini sahabat yang perlu kita contoh. Semakin mereka belajar Islam kepada Nabi, semakin santun mereka, semakin bagus mereka, semakin baik, semakin lembut hati mereka, semakin bagus pula adab mereka, akhlak mereka kepada orang tua mereka. Nah, ini yang membuat mereka semua masuk Islam. Ya, Abu Quhafah masuk Islam. Abu Quhafah masuk agama Islam. Nah, ini di masanya itu. Ya, nah inilah kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bagaimana kalau ada ulama yang mengajak masyarakat kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam? Ya, namanya ulama su' ini namanya. Ulama su', ulama yang buruk. Memang inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya al-a'immah, ya al-mudillin. Ini para pemimpin atau para tokoh agama yang menyesatkan masyarakat. Menyesatkan masyarakat, ya. Jadi berkaitan dengan pertanyaan ini, ya tentunya kita hindari, kita waspada terhadap mereka-mereka seperti ini. Ya, mereka-mereka ini, walaupun memang ya mungkin dibanggakan oleh sebagian orang, dibanggakan oleh sebagian kelompok manusia misalnya, namun kita harus berhati-hati dari ya, orang-orang yang demikian. Bagaimana cara menghilangkan rasa sombong dan bangga diri? Ya, yakni orang yang baru belajar ilmu agama. Tentu memperbanyak doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini dilembutkan. Hati ini tidak ya, masuk ke dalamnya al-kibr. Apa makna sombong atau kibir? Yaitu kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Tidak mau menerima yang hak, yang benar, dan melecehkan, menghinakan orang. Itu makna sombong itu. Itu makna sombong menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, tidak mau menerima yang hak, yang benar, dan melecehkan orang lain. Nah, itulah makna sombong. Ya, makna sombong. Jadi, ya ini dengan memperbanyak doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini dijauhi dari ya kesombongan, dari sifat kibir. Ya, sifat kibir. Ya. Kemudian yang kedua, ya terus melihat sirah para sahabat Nabi, bagaimana kehidupan para sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang yang tawadhu, ya. Kemudian juga para ulama, ya melihat bagaimana perjalanan hidup mereka. Mereka belajar ilmu agama dan seterusnya begitu. Ya, mereka adalah orang-orang yang tawadhu. Ya. Kemudian juga yang ketiga, menghindari teman-teman yang terindikasi ya kibir itu atau memiliki sifat kibir gitu ya. Tidak berteman dengan mereka itu. Orang yang berilmu wajib menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Bagaimana jika orang yang berilmu itu tidak pintar dalam berdakwah? Apakah berdosa? Jadi berdakwah itu ya Pak Buya bukan dengan lisan saja. Pada dasarnya berdakwah itu bukan dengan lisan. Ya, berdakwah itu juga dengan perilaku, dengan muamalah, dengan adab, ya, atau berdakwah dengan kitabah, tulisan, karya ilmiah yang dilakukan oleh para ulama, yang dilakukan oleh para ahli, para ulama, menulis kitab, menulis karya ilmiah, ini bagian dari dakwah, bagian dari dakwah, kan begitu, ya. Nah, contoh, misal, itu bukunya Ustaz Yazid itu, yang apa namanya berkaitan dengan doa dan zikir ya. Doa dan zikir itu diterima di kalangan NU itu. Sebagian orang NU itu menerima itu, baca itu, buku itu. Bahkan memerlukan buku itu. Ya, enggak tahu kalau melihat orangnya bagaimana kita enggak tahu. Yang jelas bukunya diterima. Bukunya diterima, subhanallah. Alhamdulillah. Ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak pula di antara mereka yang akhirnya sadar. Banyak pula di antara mereka yang akhirnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah kurang lebih seperti itu. Ya. Itu sebagai contoh. Itu sebagai contoh, ya. Jadi sekali lagi bahwa dakwah itu tidak hanya dengan lisan. Jadi dakwah itu bukan hanya seperti sekarang ini misalnya atau di mimbar ketika khutbah Jumat misalnya. Bukan hanya itu. Ya, bukan hanya itu. Jadi dakwah itu bilhal, dengan ya, yakni perilaku, dengan muamalah baik kepada orang. Justru mungkin itu yang lebih tertarik orang. Lebih tertarik orang yang melihatnya. Ya. Dan begitulah kurang lebih. Jadi intinya bahwa dakwah itu luas sekali pengertiannya. Ya, luas sekali pengertiannya, yakni intinya adalah mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf beberapa pertanyaan tidak bisa dijawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita fahami, bisa kita amalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah taufik kepada diri kita untuk terus belajar ilmu agama dan terus belajar ilmu agama, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.